سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مرحبا كان أكمل دنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدى من خلع يدا من طاعة barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan. Ini bahasa orang Arab ketika ingin menyebutkan orang yang membangkang terhadap pemimpin, membangkang terhadap amir, dinyatakan sebagai khala'a yada, melepaskan sangat dari tetap. Bahasa-bahasa seperti ini tentu tidak ada rumusnya, kita tinggal saja. Bahasa kita pun banyak. Maksudnya apa? Tidak boleh terjemahkan kata per kata, tentu akan salah. Tapi maksudnya, ya. Barang siapa yang menyatakan dirinya untuk tidak taat kepada seorang penguasa pemimpin, menyatakan dirinya keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, memisahkan dari negeri Islam, negerinya kaum muslimin seperti Indonesia ini, lalu ada yang melepaskan diri tidak mau taat, apapun rasanya, ya, ketika itu misalnya, maka latiyallaha yawmal qiyamati wala hujjata lahu, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dan dia tidak punya hujjah, dia tidak punya alasan. Orang yang punya alasan tentu bisa dijadikan pembela dia. Ya, misalnya ada seorang di hadapan Allah ditanya, kenapa engkau membunuh si fulan yang muslim itu? Si fulan ini muslim, kenapa engkau bunuh? Ini bisa punya hujjah. Iya, karena dia mau membunuh saya. Misalnya. Ya, dia punya hujjah. Hujjah itu bisa diterima oleh Allah. Kalau dia punya hujah, bisa jawab, berarti dia bisa terlepas dari murka Allah, nerakanya Allah. Kalau tidak, dia akan mendapatkan murka Allah, nerakanya Allah. Salah satu contohnya adalah orang yang sengaja keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Ya, akan bertemu Allah pada hari kiamat dan dia tidak punya hujjah, tidak punya apa. Wa man bata wa laysa fi 'unukihi bay'ah, dan barang siapa yang mati dan di tengkuknya tidak ada bay'ah, sama dengan tadi, maksudnya dia mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa. Istilahnya seperti ini, dikatakan sebagai bai'at yang ada di tengkuk. Maksudnya seperti ini. Maka mata mitatan jahiliyatan, itu difatihnya. Mitatan difatih dari maitatan. Ya. Mata mitatan jahiliyatan, dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, sifat jahiliyah adalah tidak taat kepada pemimpin. Ya, sangat bertolak belakang dengan sifat rafidah. Kalau rafidah, apa kata pemimpin? Gitu ya. Mau hak mau batil, kata pemimpin harus ditaati. Bagi mereka pemimpin itu maksum. 12 imam mereka itu semuanya maksum. Bahkan kalau para nabi dan rasul maksum setelah jadi nabi, setelah diutus, imam-imam mereka yang 12 ini maksum dari bayi, dari laki. Maka tidak mungkin perintah seorang pemimpin hal dianggap sebagai penerus para nabi, penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sah. Di luar itu tidak sah. Maka kekuasaan Abu Bakar tidak sah, kepemimpinan Umar tidak sah. Ini ucapan buruk dari orang itu. Jahiliyah sebaliknya. Jahiliyah sebaliknya. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Maka orang yang mati dalam keadaan tidak ada bayat di tengkuknya, maka dia akan dianggap sebagai mati dalam keadaan jahiliyah. Di riwayat lain disebutkan, dan bayat di sini bukan formalitas ya. Bayat di sini bukan formalitas salamat kepada pemimpin yang diangkat. Tanpa salaman, tanpa ketemu, maka sudah dianggap bayat ketika mengakui dan siap taat. Sami'na wa ata'na. Kalau kita berada di hadapan pemimpin itu, silakan ucapkan, kami siap taat kepada Anda. Kalau enggak, dalam hati masing-masing. Pada presiden kita ini yang muslim, kita siap taat dari hati kita. Apapun perintah presiden kita, kita sami'na wa ata'na, asal tidak dosa, asal bukan maksiat. Kalau kita bisa berhadapan dengan presiden itu, kan beberapa orang bisa bertemu, itu dikatakan kami siap taat kepada Anda. Ini bayat. Kalau kita kebalik, yang disuruh bayat siapa? Presidennya ya. Apa istilah pelantikan itu? Janji ya. Presidennya dilantik, disumpah akan begini, begini, begini, begini. Dalam Islam kebalik, yang disumpah siapa? Rakyat, bayat itu. Jadi ketika hari pertama Abu Bakar menjadi pemimpin, maka orang-orang di situ yang berhadapan dengan Abu Bakar berjanji, siap kami tak mentaati engkau. Gini. Hari ini kebalik ya. Saya siap apa macam-macam lah, tergantung masing-masing negeri ya, siap menjalankan ini, menjalankan ini. Sekali lagi itu berbahaya. Dalam Islam yang disuruh berjanji itu rakyat, kami siap taat apapun perintah Allah, asal itu tidak dosa. Gitu ya. Wafi riwayatin lahu, di riwayat yang lain yang juga riwayat muslim, dari riwayat muslim ya. Wa man mata wa huwa mufarikun lil jama'ah, barang siapa mati dan dia memisahkan diri dari jama'ah, mufarakah di sini memisahkan diri, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata-kata jahiliyah ini belum cukup untuk mengkafirkan. Jangankan kata-kata jahiliyah, kata-kata kafir belum cukup apabila hanya sekedar kata-kata. Sungguh telah kafir orang yang mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Sebabul muslim fiskun maqtalu kufrun, mencacimaki seorang muslim adalah fasik, membunuh seorang muslim adalah kafir. Apakah si pembunuh otomatis kafir? Tidak. Keluar dari Islam? Tidak. Kufrun duna kufrun, kufur tetapi tidak keluar dari Islam, bukan kufur akbar. Ada ada syirkul akbar, ada nifaq akbar, ada kufur akbar. Berarti ada akbarnya semua. Artinya yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, kufur syirik. Yang pertama, wujubu iltizami jama'atil muslimin wa mubayati imamihim. wajibnya beriltizam terus berada di dalam jamaahnya kaum muslimin, jangan keluar. Jika hari itu kaum muslimin berada pada satu jamaah dipimpin oleh seorang manusia, zaman Abu Bakar misalnya, zaman Umar misalnya, zaman Utsman, zaman Ali, zaman Muawiyah, zaman Yazid, Umar bin Al-Khattab, terus sampai Harun al-Rashid, sampai sebelum Harun al-Rashid, seluruh kaum muslimin di bawah seorang pemimpin, maka tidak boleh ada yang sengaja memisahkannya. Saya akan keluar, saya membentuk kepemimpinan baru, tidak boleh, tidak boleh. Kecuali karena satu dan lain hal, bukan karena pembangkangan, bukan karena ingin memisahkan diri, tetapi karena jarak yang terlalu jauh. Seperti waktu itu di Baghdad di timur, dan satu lagi di barat, yaitu di Andalus, Spanyol. Ya, ini jarak yang luar biasa jauh, apalagi hari sekarang pun jauh ya. Hari itu butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapai Andalus dari Baghdad. Nah, maka terjadi dua kepemimpinan. Satu dinasti Abbasiyah, satu Umayyah. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharamkan salah satu. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan, menyatakan tidak sah salah satunya, tidak ada. Semuanya sah. Ya. Orang yang mengatakan bahwa dinasti Abbasiyah tidak sah yang ada di Baghdad, berarti dia berhadapan dengan Imam Syafi'i, dengan Yahya bin Ma'in, dengan Ali bin Abi bin Madini, ya, ulama-ulama yang hidup hari ini dan yang setelahnya, yang sampai hari ini. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Berarti di muka bumi ini ada dua daulah Islamiyah, tiga daulah Islamiyah, 4, 5, 10, 15 sah. Hari ini ada berapa puluh? Ada Saudi, ada Mesir, ada Yaman, ada Irak, ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia. Semuanya daulah Islamiyah, semuanya negerinya kaum muslimin, dan semuanya sah. Tidak ada yang tidak sah. Yes. Tidak seperti ucapan sebagian anak-anak muda hari ini yang terkena subhat khilafah, yang mengatakan bahwa ini tidak sah, harus khilafah. Ini begitu. Bahwa khilafah itu yang terbaik, itu khilafah itu yang terbaik, itu apakah mentang-mentang itu terbaik maka yang lain tidak sah? Tentu tidak. Tentu itu sah, walaupun bukan yang terbaik. Ya. Yang kedua, man khala'al imam wa nakatha al-bay'ata faqad ata baban min al-kaba'ir wa tashabbaha bi akhlaqi ahli al-jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan diri dari ketaatan terhadap imam dan membatalkan bay'atnya, jadi tidak mau taat kepada pemimpin, berarti dia telah memasuki salah satu dari pintu kabair. Apa kabair yang dimaksud? Dosa besar. Ini dosa besar. Bagaimana tidak besar? Diancam dengan mati jahiliyah. Yeah. Diancam dengan mati jahiliyah itu dosa besar. Bila taat pada pemimpin, menyatakan diri keluar dari ketaatan pemimpin adalah dosa besar. Dan ini menyerupai akhlak ahlul jahiliyah, menyerupai keadaan orang-orang jahiliyah yang umumnya mereka tidak taat kepada pemimpin. Ya, suka-suka mereka. Mau taat-taat? Enggak. Hari ini sebagian kaum muslimin seperti itu. Taat-taat? Enggak. Jadi suka-suka dia. Ya, keluar dari mulutnya pujian boleh, keluar dari mulutnya sajian tidak apa-apa, suka-suka dia. Adapun dalam Islam tidak boleh. Memuji boleh, mencaci maki haram, kecuali berdua, bertiga. Jangan buat cacian makian untuk membahas. seperti ucapan Anas bin Malik terhadap seorang tabi'i mengadukan tentang diri Hajjaj bin Yusuf, membahas tentang kedzaliman Hajjaj bin Yusuf berdua, bertiga umum. Adapun di depan umum tidak boleh, haram. Dan itu aib kaum muslimin. Membicarakan keburukan pemimpin berarti mengumbar aib kaum muslimin. Nah, yang bagi diri muslim ayyudin dan nafsah, tidak pantas sebagai seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana seorang muslim merendahkan dirinya sendiri? Nabi menjawab, ketika mereka mencaci maki penguasa, ketika mereka menjelek-jelekkan penguasa, presiden, raja, muslim, maka seolah mereka mencaci maki diri mereka. Karena apa? Karena Allah tidak akan berikan seorang pemimpin yang zalim kalau bukan rakyatnya dulu yang zalim. Allah tidak akan memberikan seorang pemimpin yang buruk kalau bukan rakyatnya dulu yang buruk. Allah tidak akan memberikan seorang pemimpin yang bidak kalau bukan rakyatnya dulu yang ahli bidak. Dan begitu. Allah juga tidak akan memberikan seorang pemimpin yang ahli sunnah kalau bukan rakyatnya dulu yang ahli. Jadi pemimpin mengikuti rakyat, bukan sebaliknya. Dalilnya sangat jelasnya. Namo ala yubayyiru ma biqaumin hatta yubayyiru ma bi'anfusihim. Mau tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi kaumnya itu diubah, rakyatnya itu diubah, bukan pemimpin. Ya. Yes. Yang ketiga atau yang terakhir, يجب على الأمة تنصيب خليفة يقيمهم على شرع الله ويقيم فيهم دينا ويحمي بيضهم لأن الإمام جنة يقاتل من ورائه. واجب كلمة يعني مقصود واجب في sini bukan melaksanakan ya. Artinya harus ada khalifah di tengah-tengah umat. Jadi maksud pemimpin bukan khalifah tersebut. Jadi harus ada pemimpin. Ya. Jadi orang mengatakan pemimpin itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya, sama dengan imam. Ya. Imam sholat itu orang bilang harus begini, harus yang hafal sekian, harus yang paham ini. Tidak tepat. Yang tepat imam itu harus apa? Imam itu sholat dulu ya. Imam sholat itu harus apa? Harus ada. Nah, itu yang tepat. Itu paling tepat, harus ada. Ada pun harus apa sekian surat, ya, kalau tidak ada gimana? Ya, apa enggak jadi surat jamaah? Harus ada. Ya. Walaupun ahlu bidah, bacaannya salah-salah mulu, panjang dibenekin, pendek-pendek, ya ada. Bukan tidak ada. Jadi imam itu harus ada. Gitu ya. Jadi tidak ada syarat imam. Gitu. Imam ideal, ya. Idealnya imam itu hafal Al-Quran, aqra'ukum li kitabillah, cari yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, itu ideal. Tapi bukan wajib, bukan harus. Kalau mengatakan harus, imam itu harus ada. Ya, kalau orang mungkin harus ada. Kalau sudah ada, sudah. Kalau sudah alhamdulillah ada pemimpin, ya. Sudah ada pemimpin dibatasi, ya. 4 tahun, 5 tahun, terbingung lagi, repot lagi, biaya lagi, ya. Maksudnya sudah ada ngapain? Ya. Sudah ada di turuni. Alhamdulillah punya pemimpin, punya presiden, ya. Jelek-jelek punya presiden, alhamdulillah lah daripada enggak punya, ya. Ini sih harus turun, harus diganti, ya. Biaya sekian miliar, sekian triliun. Padahal negara sedang butuh-butuhnya dana. Bagaimana ini? Gitu ya. Lihat Abu Bakar sampai apa? Sampai meninggal. Lihat Umar, lihat Utsman, lihat Ali, semuanya sampai wafat. Ya. Jadi tidak apa disibukkan dengan pemilihan. Kita kan 5 tahun sekali disibukkan. Ya, 2 tahun sebelum bukannya bangun negeri, gimana bikin pabrik, gimana bikin jalan gitu, pikir itu ya, pikir bagaimana 2 tahun lagi habis lelah ya, hasilnya gak ada. Apalagi udah turun nyalon lagi, jadi lagi ya, udah habis sekian triliun, yang jadi dia aja juga ya. Padahal sekian triliun habis, jadi dia juga ya, gimana ya. Ya, sayang-sayang duit. Jadi imam itu, pemimpin itu harus di belakang pemimpin inilah perang ya. Maka pemimpin itu dikatakan sebagai jumlah, sebagai tameng. Karena perang itu di belakang tameng. Gak mungkin perang tanpa tameng ya. Ini bicara tentang zaman itu. Perang itu dengan tameng. Nah, pemimpin itu tameng. Di mana kita berperang di belakang tameng itu. Di kaum muslimin berperang melawan orang-orang kufar di belakang pemimpin. Ya, yeah. Pemimpin mengatakan perang, teriak perang, wajib kita berangkat. Wa idza tunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat perang, maka harus berangkat. Dan syahid insyaAllah kalau mati. Ya, kita lanjutkan 665. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u ati'u. Dengarkanlah taatilah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh anak bin. Dengarkanlah taatilah. Siapa yang didengar? Siapa yang ditaati? Nah, kalimat berikutnya menjawab. Wa in dhu'ila 'alaikum 'abdun habasiyyun walaupun yang memerintah kalian itu budak Habsyi. Seorang budak Habsyi. Ya, tahulah kita bahwa mendengar, dengarkanlah siapa yang dengar pemimpin, taatilah siapa yang ditaati pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu budak Habsyi. Ya, tentu yang dimaksud di sini bukan Khalifatul Utsma, bukan Khalifah Utsma, tapi sekedar pemimpin, presiden, raja, perdana menteri. Sultan, Amir, apapun namanya ya. Kalau Al-Khalifatul Uzma, maka tidak mungkin tidak harus dari Quraisy. Quraisy. Ya. Ini syarat, bahkan bukan sekedar syarat, khabar. Khabar. Maka belum pernah ada Al-Khalifatul Uzma yang di luar Quraisy. Lihat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya Quraisy. Ya, maka ucapan Nabi ini bukan sekedar perintah, tetapi khabar sampai akhir zaman. Oleh karena itu, ketika nanti siapa Muhammad bin Abdullah yang bergelar siapa Imam Mahdi atau Al-Mahdi yang merupakan keturunan dari Hasan, ya, bukan dari Husain, dari Hasan. Itu ketika menjabat sebagai menjadi pemimpin, Nabi mengatakan hari itu orang-orang Quraisy mengambil haknya. Hari itu orang Quraisy mengambil haknya. Kenapa? Selama ini tidak ada khalifah. Orang hilang hak Quraisy itu. Nah, hari itu mengambil haknya kembali. Keturunan Husain, ya jelas Quraisy. Jelas Quraisy. Nah, dari sini kita tahu bahwa keturunan itu apa? Bisa dari ayah, bisa dari ibu. Bisa dari ayah, bisa dari ibu. Maksudnya disebutkan kalau jelas ya. Dari ibu ini, tapi kalau nggak jelas maka semuanya ke ayah, ya. Dinasabkan ke ayah. misalnya kita mempunyai ibu, di mana ibu itu tahu persis ya, sejujurnya ibu kita itu anaknya Imam Bukhari, harus disebut boleh, disebut boleh, ya, keturunan Imam Bukhari dari ibunya, dari anak perempuan Imam Bukhari, misalnya boleh. Ya. Adapun nasab tetap baik. Ka'anna rasahu dhabiba, yang seolah-olah kepalanya seperti dhabib, ya, anggur peri, ya, orang Persi, orang Ethiopia, orang Afrika itu kan kepalanya begini, seperti anggur peri kecil, ya. Ini menunjukkan tentang fisik yang tidak baik dibanding dengan orang-orang Arab atau orang-orang bule, ya. Tetapi kalau dia jadi pemimpin, untuk mina alaikum, yang mengatur urusan kalian, maka isma'u, hati'u, dengar apa ucapan dia, taati apa perintah dia. Gitu. Ya, rawahu Bukhari, hadis sahih dari Imam Bukhari. Sekul hadis. Yang pertama, wujub as-sam'i wa at-ta'ati li wali al-amr fima laysa bi ma'siyatin duna an-nadari ila lawnihi aw jinsihi. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam apa yang bukan maksiat. Dalam apa yang bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh. Kemarin kita bahas tentang orang yang disuruh oleh pemimpinnya untuk masuk ke dalam api. Ya, para sahabat tidak mau dan Nabi membenarkan. Karena itu maksiat. Bunuh diri kan maksiat. Ya. Komer, berzina, tidak sholat, memotong jenggot dan sebagainya itu maksiat. Walaupun itu perintah pemimpin tidak perintah. Dunan nagari ila launihi au jinsihi. Tidak boleh melihat warna kulit atau jenisnya. Ya, jenisnya mudah. Warna kulitnya hitam. Warna kulit yang umumnya manusia tidak menyukai. Tapi seburuk itu kalau dia pemimpin, maka wajib di ya. Dan banyak beberapa ada beberapa imam ulama yang berkulit hitam, dulu jahit misalnya, ya, Zahabi misalnya, ini orang-orang hitam dan tidak masalah, tidak dibahas sebagai sebuah kekurangan, tidak, ya, karena ini tidak dilihat oleh Allah wajahnya, rupanya, warna kulitnya. Yang kedua, tasihku imamatul abdi wal ma'ula fis salati idha kana akhra'ul qawm li kitabillahi annahu amara bitakumira bita'atihi wa sahat as-salatu falqahu. Beliau mengkiaskan ke salat. Sah keimaman seorang budak, ya, wal ma'ula atau ma'ula, ma'ula itu bekas budak, ya, di dalam sholat sah. Berarti di kepemimpinan juga sah. Yang tidak sah atau lebih tepatnya gak mungkin lah jadi khalifatul utma. Kalau khalifatul utma sekali lagi harus Quraisy dan tidak mungkin di luar Quraisy. Ya, yes, karena keutamaan Quraisy itu memang ada. Dan itu hak Allah. Ya, boleh kita mengatakan seperti ucapan orang, sosok Tuhan rasis. Ini ucapan yang keliru. Suka-suka Allah mau memilih siapa. Dan itu ucapan Allah yang warisannya diterselah. Sebaik-baik bangsa adalah Arab. Sebaik-baik Arab adalah Quraisy. Sebaik-baik Quraisy adalah Rasulullah SAW. Ya. Dari anak anak-anak Ibrahim Allah pilih yang terbaik, siapa? Ismail. Dari anak-anak Ismail, anak cucu Ismail Allah pilih yang terbaik, siapa? Kinan. Dari anak-anak sini anak Allah pilih yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak cucu Quraisy Allah pilih yang terbaik. Siapa? Hasyim. Dari anak cucu Hasyim Allah pilih yang terbaik. Siapa? Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopan. Ya. Allah berhak melebihkan satu orang di atas orang lain, satu bangsa di atas bangsa lain. Itu hak Allah. Ya. Itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Disertai dengan iman, ilmu, amal. Bujahala bulah berapa? Bujahala bulah berapa? Orang Quraisy. Tapi tidak ada iman, tidak ada amal, tidak ada ilmu, maka kekal di jahannam selama-lamanya. Ya. Jadi maksud utama itu dikaitkan dengan yang lain. Apa yang maksud? Iman, ilmu, amal. Ya, selanjutnya ketiga. Ya Rasul, al-khuruju ala sultani wal-ujjah. Haram keluar menentang penguasa walaupun penguasa itu zalim, buruk, kau, pembohong, ahli maksiat. Gitu. Tidak ada. Sudah dibahas kemarin batasannya sholat. Batasannya sholat. Selagi masih sholat. Kenapa? Karena mempunyai pemimpin yang buruk, yang zalim, yang fajir, yang kejam, itu lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Yeah. Bagaimana diganti? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Pemimpin kita sekarang ini korup, jelek, ahli maksiat, ahli bidat misalnya. Kita ganti. Apakah ada jaminan pasti lebih baik? Mana jaminan? Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahwa pemimpin ini akan menjadi baik, kan kita tidak tahu. Hari ini seolah kalau sudah buruk, buruk terus selama. Maka enggak ada dan tidak dimundur. Kita doakan pemimpin kita agar beliau sadar, agar tidak korupsi lagi, agar tidak berbuat bid'ah lagi. Ini jarang kita dengar. Padahal ini bagian dari syariat. Mendoakan pemimpin. Kita bahas kali ini. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang didoakan oleh rakyat, mendoakan rakyat. Kenapa kita tidak melakukannya? Padahal itu sudah doakan saja. Enggak usah dicaci maki, enggak usah dijelek-jelekkan, enggak usah diturunkan, enggak usah diganti, kita doakan saja. Kan lebih murah, lebih tenang, tidak ada gejolak. Doa kan, enggak ada masalah doa sendiri-sendiri. Ya, ini karena jauhnya kaum muslimin dari sunnah, maka hari ini kaum muslimin kebingungan. Kalau punya pemimpin yang buruk, yang tidak baik, yang tidak memuaskan, bingung gimana nih? Mau ganti masih lama, masih 3 tahun lagi, ya. Sementara pemimpinnya bingung. Kalau orang sunnah nanti mendoakan, wajar itu berubah. Dari buruk menjadi baik bisa, dari baik menjadi buruk bisa. Kenapa tidak kita doakan saja? Ya. Contoh yang jelas, pemimpin kita ya tahun berapa waktu itu? 80-an ya. Dai-dai dipojokkan, ya, kaum muslimin terpinggirkan, ya, ada menteri-menteri, aktivis gereja waktu itu, sampai dai mau ceramah saja diawasi tahun 80-an. Ya. Bandingkan dengan tahun 90-an, ya. Beliau Pak Harto pergi haji, ya. Ada nama tambah nama Muhammad, ya, sampai kabinet disebut apa itu? Juru-juru, ya, dianggap ada ismi apa dekat kepada, padahal masih dia juga presidennya. Berubah kan? Karena kaum muslimin hari itu sabar, walaupun tidak semuanya, ya, makin baik. Sampai sempat beliau mengatakan wajib pesantren kilat kalau liburan panjang anak-anak. Ini kan membaik, ya. dan bertemu dengan ulama, ulama orang-orang alim, ya, datang ke beliau, ya, nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar. Dengarnya ya paling ya kebulatan tekad untuk mencalonkan lagi Pak Harto 2000 berikutnya, ya. Tapi kan ada pembicaraan, yang orang awam nggak tahu, dan itu bukti. Dan itu bukti, maka keluarkan dari lisan beliau, santri pikiran harus bisa baca Al-Quran. Ayo, ini mendekati semua. Ya. Anak muda yang nggak paham, anak muda yang terkena sumbat kawarit, caci maki yang ada, cacian maki. Ya. Nah, kita lihat dari kemudian istadalla al-Bukhari bi hadha al-hadithi 'ala jawazi imamahu al-mabthun wal-mubtadi. Di sini beliau menukil pendapat Imam al-Bukhari bahwa sah dan boleh pemimpin yang terkena fitnah ahli bidah. Karena selain ini memang tidak ada larangan, maksudnya jika seorang pemimpin ahli bid'ah maka tidak sah negara itu, enggak ada jelas, ya. Yang kedua, memang terjadi bahkan kita lihat di zaman Utsman pun selama beberapa hari Masjid Nabawi dikuasai oleh kaum pemberontak, ya, yang jadi imam oleh Ali, Hasan, Hussein, Ibn Umar, Rasul Malik, jadi makmum. Dan jadi imam mereka yang menguasai Masjid Nabawi, pemberontak. Utsman tidak berani keluar, keluar mati. Dan akhirnya mati kan dibunuh. Padahal tidak keluar. Keluar mati. Oh, sudah terkena syubhat. Gitu. Syubhatnya Abdullah bin Safwan. Si Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan akhirnya membuat agama baru dalam Islam, yaitu agama Rafidah. Syiah Rafidah. Jadi, mereka hilang. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk Utsman sendiri faham dan tidak ada keluar dari lisan Utsman lawan pemberontaklah. Ya karena mencari maslahat yang dimpah. Kalau dilawan, diusir, tentu akan terjadi pertumpahan darah sama istri. Gitu ya. Apakah beliau ditanya bagaimana mereka mengimami kita sholat? Gimana? Sholat itu amal terbaik. Siapapun yang sholat ikuti. Jangan melihat siapa dia. Mau ahli bidah seperti apa, kalau dia jadi imam, kita berdiri di belakangnya mengikuti gerakannya. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Semuanya sholat di belakang imam ahli bidah. Pemerintah jelas. Haram. Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis di atas, yaitu budak Habsyi sebagai ahli bidah? Ini menunjukkan tentang kedalaman wawasan beliau, pikiran beliau jauh, ya, jauh mendahului kita. Ya. Karena budak Habsyi yang tentu orang ajam, bukan orang Arab, secara golibnya banyak tidak paham terhadap permasalahan agama. Begitu. Kok jadi imam, jadi pemimpin, tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini membantah orang-orang yang sebagaimana pembahasan di awal tadi, bahwa imam itu harus begini, imam harus begini. Nah, yang benar harus, apa tadi? Harus ada. Imam itu harus ada, pemimpin itu harus ada. Perkara begini, begini, begini, itu otoritas. Ah, kemudian beliau membahas tentang budak tadi di poin selanjutnya, ya. Kenapa disebut budak, ya? Padahal khalifah harus dari Quraisy. Jadi di awal kita disinggung. Di sini beliau menambahkan keterangan yuhtamalu an yusamma 'abdan bi ittibari ma kana qabla al-'ibd. Dikatakan budak di sini disebutkan sebelum dia merdeka. Karena kan enggak mungkin seorang pemimpin kok budak. Ya, tadinya budak. Tadi setelah jadi presiden enggak mungkin masih budak. Ya kan? Dulunya waktu beliau gitu. Jadi terjadi kan? Pernah terjadi dalam sejarah ini di zaman Imam Nawawi, itu penguasa Mamluk, dinasti Mamluk. Antum yang baca tarikh itu paham ya. Dinasti Mamluk yaitu penguasa-penguasa yang dulunya semua para budak, kemudian merdeka dan mereka yang menjadi pemimpin ya, di zaman Imam Nawawi tahun 400-an. Kemudian wa rubbama ustuhilal al-imam al-a'zam 'abdan habasiyan 'ala imarati baladin matalan fa tajibu ta'atuhu. Oleh karena itu seandainya kita diuji oleh Allah dengan tampilnya seorang budak atau bekas budak atau apapun yang merupakan timbul keburukan, kekurangan, maka wajib ta'atuhu, wajib kita taat kepada pemimpin tersebut. Ya, tidak boleh kemudian beliau membawakan tentang kekeliruan al-ahzab al-islamiyah, hizb-hizb Islam, partai-partai Islam, kelompok-kelompok Islam, hizbiyyin arabiyyin, yang berdalil dengan dalil di atas ala jawazil imamati fi ghairi Quraisy, bahwa hadis di atas menunjukkan bolehnya penguasa yang di luar Quraisy. Ini tidak keliru. Ya. Kenapa? Tadi jawaban di awal tadi. Bukan Khalifatul Utsman. Bukan Khalifatul Utsman. Kalau Khalifatul Utsman itu orang nomor satu di dunia, seluruh dunia kaum muslimin, maka jelas itu pasti Quraisy. Yang kedua, seandainya ada, seandainya itu bukan berarti boleh. Nah, seandainya ada, itu bukan berarti boleh. Kan ada banyak hal yang disabdakan oleh Nabi dan itu enggak boleh. Ya. Akan ada seorang wanita yang berjalan dari Son'a sampai Hadramaut, penjauh sekali itu jelas apa? Sendirian, tidak takut kepada siapa-siapa, kecuali takut kepada Allah. Apakah dalil ini menunjukkan bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram? Karena Nabi bersabda seperti itu, akan ada. Ada bukan berarti boleh. Ada betul ada, tapi tetap tidak boleh. Gitu ya. Jadi seorang wanita safar tanpa mahram tetap tidak boleh, walaupun ada banyak. Dan Nabi mensabdakan. Sama seperti Nabi mengatakan akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti bunuh unta, jalannya melenggak-lenggok. Apakah ucapan ini menunjukkan bahwa itu boleh? Itu enggak ada seorang pun yang sehat akalnya yang mengatakan itu boleh. Padahal ada. Jadi ada belum tentu boleh kalau seandainya. Tapi kita tidak lihat sampai. Yang ketiga, kalau mau ditambahkan di sini, beliau tidak bahas di sini, itu sigot mubarakah. Ya. Seperti Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Walaupun masjid yang dia bangun itu sebesar apa, kandang burung. Tentu mustahil kalau kita memahami bagaimana lapas. Ya, bikin aja masjid ya. Sebesar ini masjid ya, kadang masjid siapa yang akan ini bahasa Nabi yang menunjukkan bahwa sesederhana mungkin, sekecil mungkin andil kita dalam masjid ini kita. Saya punya andil di masjid ini apa? Setengah kantong semen. Nah, saya berdua patungan dengan teman saya beli semen satu sak, saya kirimkan ke masjid ini misalnya. Nah, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Kan faedah bahasa seperti ini kan banyak. Ada bahasa yang mengatakan mukanya, mukanya pucat, lebih pucat dari kertas. Ya, ini kan tidak mungkin. Gimana lebih pucat dari, lebih putih dari kertas seperti ini? Tidak mungkin. Tinggalnya lebih ramping dari rebah. Rebah itu sudah ramping itu terus tinggalnya. Gimana orang tinggalnya? Ini kan tidak berubah agar bahasa seperti itu. Nah ini maksud. Ya,